عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، إخواتي في الدين رحمني ورحمكم الله، الحمد لله. Alhamdulillah, kembali pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita dari membaca sebuah kitab yang berjudul Lawabilus Sayyib minal Kalami Thayyib, yang ditulis oleh Imam Muhammad bin Abi Bakr bin Ayyub Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullahu taala. Dan kita sudah masuk di akhir-akhir daripada pembahasan faedah zikir pada poin yang ke-36. Insyaallah ya, kita akan selesaikan barakallahu fikum poin tersebut biiznillah taala. Baik, pembahasan di poin ini berkisar tentang an-nur ya, cahaya. Baik yang telah kita lewati cahaya yang datang dari diri-diri manusia sendiri, yaitu fitrah yang memang Allah subhanahu wa ta'ala modalkan seluruh manusia memiliki cahaya fitrah, cahaya tunduk dan patuh serta berserah diri kepada Allah, senang dengan kebaikan. Kemudian pula Allah subhanahu wa ta'ala datangkan utusannya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa cahaya wahyu, cahaya hidayah, cahaya petunjuk, ya, untuk mengarahkan cahaya fitrah tadi sesuai dengan koridor syariat agama Allah tabaraka wa taala. Nah, kemudian tidak sampai di situ, Allah subhanahu wa taala pula ya memberikan atau memperlihatkan cahaya daripada sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang mana cahaya ini, cahaya yang sangat membantu, menolong untuk mengikat cahaya fitrah dan cahaya hidayah dan cahaya wahyu. Nah, kalau cahaya fitrah dan cahaya wahyu itu bisa pudar, bisa lenyap, akan tetapi tidak dengan cahaya sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Maka ikhwani fi din rahimun rahimakumullah, mari kita lanjutkan untuk mengenal cahaya daripada sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala agar kita bisa mentadaburinya, ya, merasakannya, menjiwainya, dan agar ya berpengaruh di dalam amalan kita sehari-hari barakallahu fikum, baik amalan hati, amalan lisan, maupun amalan anggota badan. Barakallahu fikum. Baik. Kita lanjutkan ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Qala al-Imam al-Qayyim rahimahullahu taala, huwa al-awwalu alladhi laysa qablahu syai'. Dialah Allah zat yang awal, yang pertama. Ya, dan tidak ada sesuatu setelahnya ataupun tidak ada sesuatu sebelumnya. Nah, huwal awwalu alladhi laysa qablahu syai', dialah Allah zat yang awal, yang pertama, dan tidak ada sesuatu sebelumnya. Barakallahu fikum. Ini di antara ya nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, al-awwal ya, barakallahu fikum, ya, yang ya memberikan sifat ya pendahulu pertama, ya, tidak ada zat lain ya barakallahu fikum sebelum Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada zat lain sebelum Allah tabaraka wa ta'ala, Allah lah yang pertama ya barakallahu fikum. Maka apabila ada pertanyaan ya, siapa yang menciptakan kita? Yang menciptakan kita Allah. Lalu siapa yang menciptakan Allah? Maka hati-hati, itu pertanyaan dari syaitan. Ya, barakallahu fikum. Tidak ada yang menciptakan Allah tabaraka wa taala. Allah zat yang awal, ya, yang pertama. Ya, barakallahu fikum. Ya, yang tidak ada zat sebelumnya, barakallahu fikum. Tadi antara faedah beriman dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala ini, yaitu al-awwal, ya, akan menuntut jiwa. Ya. Jadi kalau kita meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha awal, yang maha pendahulu, yang maha pertama, tidak ada zat sebelum Allah tabaraka wa ta'ala, itu akan menuntut jiwa kita. Ya. Untuk senantiasa ikhlas dalam beribadah. Ya. Nah, kalau kita yakin bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama, tidak ada zat lain selain Allah tabaraka wa ta'ala sebelum Allah tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum. Maka akan menuntut jiwa ini untuk senantiasa ikhlas dalam beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan tidak bergantung atau bertumpu pada sebab. Nah ini. Ini penting. Ya, tidak bergantung atau bertumpu pada sebab. Kenapa? Karena sebab itu datang setelah Allah. Ya. Karena semua sebab-sebab ini, ya, baik berupa makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala ini, itu semua datang setelah Allah. Jadi jangan sampai kita bergantung, bersandar, berharap, ya, kepada zat atau makhluk-makhluk yang datang setelah Allah. Maka bergantunglah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang maha awal, yang maha pertama, ya, yang dia menciptakan sebab-sebab itu, barakallahu fikum. Ya, sehingga ini melatih apa? Keikhlasan dalam beramal. Ya, barakallahu fikum. Ikhlas dalam beramal. Ya, barakallahu fikum. Sebagai contoh, barakallahu fikum. Tatkala kita sakit misalnya, ya, barakallahu fikum. Memang sebabnya, ikhtiarnya, ya, dengan berobat. Ya. Nah, ya, dengan berobat, ya, ke dokter atau ke tabib atau ke seterusnya, ya, barakallahu fikum, na'am, periksa, ya. Tapi jangan bergantung kepada dokter, jangan bergantung kepada obat-obatan itu, ya. Berapa banyak hari ini manusia, barakallahu fikum, bergantung kepada itu semua. Dia lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan dokter, yang menciptakan obat-obatan itu, barakallahu fikum, sehingga dia lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi barakallahu fikum, kalau barakallahu fikum, ya, waktu kontrolnya itu misalnya barakallahu fikum telat, wah pikirannya udah apa? Udah macam-macam. Wah, saya enggak bisa, harus tepat waktu, ini harus seperti ini, atau barakallahu fikum misalnya, ya, ketika sakit dia semangat berobat ke rumah sakit barakallahu fikum, tapi ketika beribadah dia malas-malasan. Ya. Ketika sholat, kita membaca Al-Quran, ya, dia malas-malasan. Tapi ketika sakit, ya, ketika butuh sesuatu, ya, maka dia barakallahu fikum bersemangat. Ini tandanya dia bersandar, bergantung kepada makhluk, sehingga ibadahnya terlantarkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Dia lupa bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala lah yang menyembuhkannya, yang memberikannya rezeki, yang mengatur di urusan dirinya dan seterusnya, barakallahu fikum. Nah, sehingga mengimani, ya, nama Allah subhanahu wa ta'ala awal ini, barakallahu fikum, akan menuntut jiwa untuk senantiasa ikhlas dalam beribadah, fokus untuk menyerahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti tidak melakukan sebab, bukan. Kita melakukan sebab, berikhtiar, tapi serahkan hasilnya kepada Allah tabarakallahu ta'ala. Sekali lagi, di antara bentuk orang yang bergantung kepada sebab dan bergantung kepada Allah itu berbeda sekali. Orang yang bergantung kepada sebab, biasanya dia lebih mengutamakan sebab dibandingkan ketaatan kepada Allah. Ibadah kepada Allah. Barakallahu fikum. Nah, ya. Contoh misal, sekali lagi. Ya, barakallahu fikum. Kalau, ya, na'am, ya, untuk kesehatan, ya, dia semangat. Misalnya, harus bangun pagi misalnya. Sebelum subuh dia sudah bangun. Untuk kesehatan dirinya misalnya. Terapinya misalnya. Tapi kalau untuk sholat subuh misalnya, wah males. Nah, ini bukan jadwalku terapi kok, bukan jadwalku kontrol kok. Santai, gak ada beban. Untuk dia semangat bangkit. Nah ini orang yang bergantung kepada sebab. Berbeda hanya barakallahu fikum, orang yang na'am bergantung kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dia utamakan ibadahnya kepada Allah. Dia berdoa memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar disembuhkan. Dia melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah agar obat yang dia jadikan sebab itu bermanfaat untuk dirinya. Dengan cara apa? Diimbangi dengan ibadah. Bahkan ibadahnya lebih daripada apa? Menjalankan sebab. Barakallahu fikum. Nah. Ya. Sehingga barakallahu fikum, inilah di antara cahaya Allah Subhanahu wa taala yang harus kita imani. Ya. Itu Allah Subhanahu wa taala zat yang maha pertama, adapun yang setelahnya itu semua makhluk-makhluk Allah. Dari makhluk-makhluk maupun sebab-sebab itu semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, maka jangan bergantung kepada sebab. Tapi bergantunglah kepada yang maha awal, yaitu Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian kata Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah, wal akhiru alladhi laysa ba'dahu syai', dan dialah Allah zat yang maha akhir, ya, tidak ada sesuatu setelahnya. Barakallahu fikum. Nah, ya, Allah subhanahu wa ta'ala al-akhir, ya. Kata para ulama juga, makna al-akhir ini maknanya apa? Kekal. Ya. Nah. Ya, jadi, barakallahu fikum. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala yang paling akhir, yang kekal. Tidak ada lagi makhluk yang kekal melainkan Allah tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum. Lalu di antara faedah kita beriman kepada nama Allah subhanahu wa ta'ala al-akhir ini, barakallahu fikum, yaitu akan menuntut jiwa untuk tidak bersandar dan berharap kepada sebab. Kenapa? Karena semua sebab itu pasti sirna dan berakhir. Namun Allah subhanahu wa ta'ala lah yang kekal abadi selama-lamanya. Sama seperti al-awwal. Ya. Kalau al-awwal, tadi apa? Jangan bergantung kepada sebab. Karena Allah subhanahu wa ta'ala lah yang pendahulu. Sebelum sebab ini ada, Allah sudah ada terlebih dahulu. Allah yang mengadakan sebab itu. Ya. Kemudian pula beriman kepada nama Allah subhanahu wa ta'ala al-akhir. Barakallahu fikum. Artinya apa? Jangan bergantung kepada sebab. Kenapa? Karena sebab-sebab itu akan sirna semuanya. Akan hancur semuanya. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala, barakallahu fikum, akan kekal abadi selama-lamanya. Barakallahu fikum. Nah. Ya. Sama, ini juga melatih keikhlasan kita dalam beribadah kepada Allah. Bergantungnya kita hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Apabila kita mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala ini, barakallahu fikum. Kemudian Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala melanjutkan, وَالظَّاهِرُ الَّذِي لَيْسَ فَوْقَهُ شَيْءٍ, dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang nampak, yang nyata. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Yang tidak ada yang di atas Allah subhanahu wa ta'ala sesuatu apapun. Ya. Barakallahu fikum. Nah. Jadi al-zahir. Ya. Na'am. Ya. Objeknya, penggambarannya adalah fauq, di atas. Karena makna al-zahir juga yakni tinggi. Ya, di atas. Artinya apa? Nyata. Jelas adanya, terlihat. Ya. Bukan terlihat zatnya di dunia, tapi Allah itu nyata, jelas adanya. Keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala itu ada. Itu al-zahir dia. Ya. Dan tidak ada yang mampu di atasnya Allah subhanahu wa ta'ala yang lebih zahir lagi. Tidak ada. Ya. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang paling nyata, yang paling jelas. Terlihat oleh seluruh makhluknya. Sehingga tidak ada hujah lagi di sisi makhluk. Apabila mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala tidak jelas. Tidak terlihat, tidak tampak. Sebagaimana pemahaman orang-orang yang ateis. yang tidak yakin terhadap adanya, tidak yakin terhadap eksistensi Allah tabaraka wa ta'ala. Padahal dia sedang melawan fitrahnya sendiri, mencoba membunuh fitrahnya sendiri. Begitu nyatanya Allah tabaraka wa ta'ala. Naam, tanda-tandanya. Siapa yang mampu menciptakan matahari dan bulan? Apakah manusia? Ataukah alam yang bergerak begitu saja? Kalau begitu, siapa yang menggerakkan alam? Jelas, zahir begitu jelas, begitu nyata Allah tabaraka wa ta'ala keberadaannya. Ya, barakallahu fikum. Nah, jadi tidak ada lagi di atasnya Allah berkaitan tentang zahirnya, kejelasannya, kenyataannya. Adapun makhluk, terkadang terlihat di satu sisi dan tidak tampak di sisi yang lain. Sebagai contoh saja, barakallahu fikum. Nah, hari ini kita mengenal teman-teman yang ada di tempat kita, di Ahlus Sunnah di Indonesia. Apakah kita mengenal Ahlus Sunnah mungkin yang ada di Amerika, yang ada di Afrika, yang ada di Eropa? Tidak nampak bagi kita, tidak jelas bagi kita. Baik fisiknya maupun keberadaannya di mana? Barakallahu fikum. Nah, akan tetapi Allah tabaraka wa ta'ala jelas dari ujung dunia manapun. Jelas eksistensi Allah subhanahu wa ta'ala sangat jelas, sangat nampak, barakallahu fikum. Nah, maka faedah beriman terhadap nama Allah subhanahu wa ta'ala al-zahir ini, barakallahu fikum, akan menuntut jiwa untuk menumbuhkan harapan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dengan kata lain, tujuan hidupnya jelas, arahnya jelas, yaitu apa? Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan rindu berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas, karena Allah nyata. Jadi sesuatu yang nyata itu artinya apa? Kita jelas untuk menggantung harapan kepadanya. Jangan ragu. Barakallahu fikum. Lihatlah bagaimana tanda-tanda Allah subhanahu wa ta'ala, keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala, baik dari dalil-dalil Al-Quran maupun dari alam raya ini, barakallahu fikum. Demikianlah kita mengenal Allah. Demikianlah, barakallahu fikum, kita mengetahui bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala itu ada. Sehingga apa? Tatkala Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan, u'budullah, beribadahlah kalian kepada Allah, wa la tushriku bihi syai'a, dan janganlah kalian menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun. Jelas. Itu perintah Allah. Maka, seorang hamba yang beriman terhadap zahirnya Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan terus beribadah kepada zat yang jelas. Barakallahu fikum. Sebagai takribul afham, mendekatkan pemahaman, barakallahu fikum. Hari ini mungkin ada orang menawarkan pekerjaan kepada kita. Siapa? Itu ada kemarin yang nawarin kamu pekerjaan. Siapa sih? Aduh, siapa ya, saya lupa. Si fulan. Oh, enggak jelas orang itu. Sehingga apa? Kita enggak bergantung kepada dia. Kenapa? Karena tidak jelasan dia. Saya enggak kenal orangnya, itu juga kabar burung. Barakallahu fikum. Udah yang jelas-jelas ajalah. Mendingan sama si fulan yang jelas kelihatan orangnya dan udah dikenal sifat-sifatnya misalnya, saya kerja sama dia aja. Tanggung jawab, misalnya memperhatikan ini apa? Sehingga kita bergantung kepada orang itu kan? Nah, maka Allah subhanahu wa ta'ala al-zahir yang jelas. Sehingga apabila ada orang hari ini tidak mau beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, artinya dia belum meyakini cahaya, belum mendapati dan mengenal cahaya daripada sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satunya al-zahir. Sehingga seolah-olah Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak ada. Atau Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak eksis. Sehingga dia bebas melakukan apa saja dari kemaksiatan, melampiaskan hawa nafsunya, barakallahu fikum. Nah, kemudian ikhwani fiddin, rahimani rahimakumullah, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, wal batinu alladhi laysa dunahu syai', dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang tersembunyi, yang tidak ada sesuatu pun yang mampu barakallahu fikum membatasinya. Allah subhanahu wa ta'ala barakallahu fikum, yang tersembunyi dan tidak ada sesuatu pun yang mampu barakallahu fikum na'am menyingkapnya. Itu makna apabila diperjelas. Barakallahu fikum. Dengan kata lain apa? Allah Subhanahu wa taala terhijabi dari pandangan, ya, barakallahu fikum, ya, dan pikiran manusia. Artinya apa? Sebagai contoh untuk mendekatkan pemahaman makna daripada penggalan kalimat ini barakallahu fikum, kita tidak mampu memikirkan tentang Allah Subhanahu wa taala secara detail. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala zat yang ghaib pada nama-nama dan sifat-sifatnya. Oleh karena itu apa? Tugas kita apabila Allah Subhanahu wa taala khabarkan, beritakan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, tugas kita adalah beriman saja, tidak perlu memikirkan. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat tuh. Makhluk juga Maha melihat, bisa melihat. Ini kalau mau coba memikirkan, ya barakallahu fikum, seolah-olah tidak mau menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala khabarkan. Oh, berarti ini maksudnya bukan melihat. Ta'wil. Barakallahu fikum. Karena takut disamakan dengan makhluk. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, sehingga ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah, jadi Allah Subhanahu wa taala al-batin, yang tersembunyi, yang seorang itu tidak mampu mempreteli Allah Subhanahu wa taala. Mengulik, mengupas Allah Subhanahu wa taala sedetail mungkin, tidak mampu. Allah itu zat yang batin, yang tersembunyi barakallahu fik. Ya. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala mampu mempreteli diri kita karena kita diciptakan olehnya. Ya. Onderdil-onderdil kita ini semua dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tidak mampu mengetahui bagaimana Allah Subhanahu wa taala, gambaran Allah tabaraka wa taala. Allah khabarkan, kita imani. Itu sudah. Ya. Barakallahu fikum. Nah, maka di antara faedah beriman kepada nama Allah Subhanahu wa taala al-batin, yaitu akan menuntut jiwa untuk selalu merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena makhluk tidak mampu menjangkau Allah yang tersembunyi, tidak mampu mencegah Allah Subhanahu wa taala karena dia tersembunyi. Ya, barakallahu fikum. Tidak mau mampu mencegah, membatasi ruang gerak Allah Subhanahu wa taala, eksistensi Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mampu. Tapi makhluk, ya, nah, kalau dia meyakini Allah Subhanahu wa taala al-batin, ya, maka dia barakallahu fikum, ya, merasa dekat dengan Allah. Bagaimana gambarannya? Ya. Karena kita enggak bisa mengetahui detailnya Allah, tapi Allah tahu detailnya kita, sehingga kita merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Oh, kita ini ciptaannya kok. Kalau Allah Subhanahu wa taala mau kita sakit, sakit kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala mau kita barakallahu fikum na'am, ya, selamat, selamat kita. Ya, barakallahu, sehingga kita merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Nah, untuk mendekatkan pemahaman, perhatikan bagaimana dekatnya seorang ibu kepada anaknya. Ya, barakallahu fikum. Dia mengatur anaknya, menjaga, merawat anaknya, barakallahu fikum. Naam. Ya. Nah, sehingga apa? Kita di bawah pengawasannya, di bawah aturannya. Naam. Nak, enggak boleh seperti ini, nak, enggak boleh itu, nak. Ya. Jangan main jauh-jauh, nak. Hati-hati. Kita merasa terawas, merasa dekat dengan ibu kita. Karena ibu kita mengenal kita, mengetahui kita. Ya, barakallahu fikum. Tapi kita tidak bisa mengatur ibu kita karena berbeda usia. Ya, barakallahu fikum. Nah. Ya. Lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Justru Allah Subhanahu wa taala lah yang barakallahu fikum, ya, yang tersembunyi, yang tidak mampu untuk apa? Untuk lebih dalam ingin mengoreksi bahasanya itu. Ya, barakallahu fikum. Ya, kalau yang ditergambar di benak saya, mempreteli gitu loh. Semua mau dibahas, semua mau di ketika Allah katakan ini, oh Allah katakan Ar-Rahmanu ala arsistawa, Allah beristiwa di atas arsnya misalnya. Oh, mau digambarkan, kalau istiwa berarti nah, mencoba seperti itu, enggak akan mampu. Kalau dipaksakan pasti akan menolak nanti itu. Akan menolak istiwanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka imani saja apa yang Allah Subhanahu wa taala khabarkan. Barakallahu fikum. Naam. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, ini barakallahu fikum dari kalimat wal awwalu alladhi laysa qablahu syai' wal akhiru alladhi laysa ba'dahu syai' wa dhahiru alladhi laysa fawqahu syai' wal batinu alladhi laysa duna syai'. Ini hadis. Ini hadis riwayat Muslim. Ya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Jadi Imam Al-Qayyim kalimat beliau maksudnya membawakan hadis ini. Ya, barakallahu fikum. Nah. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala, ahaqqu man dzukir. Allah Subhanahu wa taala yang paling berhak untuk diingat atau disebut. Ya, barakallahu fikum. Ya. Nah. Jadi jangan sampai barakallahu fikum ya, ingatnya kita kepada anak-anak dan istri kita mengalahkan ingatnya kita kepada Allah. Allah yang paling berhak untuk banyak diingat, banyak disebut. Tidak sedikit dari kalangan manusia, mungkin kita juga hari ini berapa banyak kita lupakan Allah tabaraka wa taala. Justru kita tersibukkan dengan urusan dunia kita. Lupa untuk mengingat Allah tabaraka wa taala. Lupa mengingat Allah tabaraka wa taala. Barakallahu fikum. Nah, oleh karena itu Allah lah yang paling berhak untuk diingat, disebut namanya. Barakallahu fikum. Wa ahaqqu man 'ubid. Dan Allah Subhanahu wa taala yang paling berhak untuk diibadahi. Tidak ada zat lain yang diberikan ibadah kepadanya melainkan Allah tabaraka wa taala. Wa ahaqqu man 'ubid. Allah Subhanahu wa taala zat yang paling berhak untuk dipuji. Tidak ada pujian yang paling indah melainkan harus kita tujukan kepada Allah tabaraka wa taala. Barakallahu fikum. Nah. Wa aula man syukir. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala yang paling utama untuk disyukuri. Ya. Diterima kasih, disyukuri. Ya, barakallahu fikum. Nah. Wa ansarum man ibtughi. Ya. Nah. Dan Allah Subhanahu wa taala yang paling pelindung, memberikan pelindungan ya untuk dicari. Jadi kalau butuh pelindungan, minta kepada Allah tabaraka wa taala, cari dari sisi Allah tabaraka wa taala. Apa hari ini yang kita butuh perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala? Menjaga keluarga kita, barakallahu fikum, menjaga perniagaan kita, usaha kita, minta perlindungan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ar'afu man malak. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala yang paling berbelas kasih. Ya, barakallahu fikum. Dari orang yang apa? Yang memiliki kekuasaan. Ya. Atas orang-orang yang memiliki kekuasaan. Allah yang paling berbelas kasih. Maksudnya apa? Berapa banyak hari ini orang yang berkuasa belum tentu dia memiliki belas kasih, tapi Allah Subhanahu wa taala maha kuasa dan dia juga berbelas kasih, barakallahu fikum. Maha lembut. Nah, barakallahu fikum. Wa ajwadu man su'il, dan Allah Subhanahu wa taala yang paling dermawan ya untuk diminta. Ya, barakallahu fikum. Nah. Wa a'fa man qadira. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala yang paling pemaaf di saat ya barakallahu fikum mampu ya untuk membalas. Allah yang paling pemaaf di saat Allah Subhanahu wa taala mampu untuk membalas kezaliman kita, tapi terkadang Allah maafkan. Ya, barakallahu fikum. Nah. Wa akramu man qasid. Ya. Nah. Allah Subhanahu wa taala yang paling dermawan barakallahu fikum, ya, untuk naam semua yang diinginkan. Jadi apa hari ini keinginan kita? Minta kepada Allah. Allah zat yang maha dermawan, ya, Allah akan berikan. Jangan malu untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa a'dalu man intaqam, dan Allah Subhanahu wa taala yang paling adil, ya, dalam apa? Menegakkan hukuman, untuk menegakkan hukuman. Ya. Barakallahu fikum. Wa hilmuhu ba'da ilmihi, dan ilmunya Allah Subhanahu wa taala, ataupun kesabarannya Allah Subhanahu hilm. Kesabarannya Allah Subhanahu wa taala ba'da ilmihi, setelah ilmunya. Wa 'afuhu ba'da qudratihi, dan kemaafan Allah Subhanahu wa taala setelah kemampuannya. Barakallahu fikum. Jadi kesabaran Allah Subhanahu wa taala itu setelah ilmunya Allah tabaraka wa taala. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa hamba-hamba, ya, yang berhak untuk mendapatkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala, ya barakallahu fikum, ya, kepemaafannya Allah Subhanahu wa taala setelah kemampuannya Allah Subhanahu wa taala. Allah mampu untuk membalas, tapi Allah Subhanahu wa taala memaafkan. Inilah Allah tabaraka wa taala. Adapun makhluk, ya, keumuman manusia apabila disakiti jiwanya ini ingin membalas rasa sakitnya itu. Barakallah. Apalagi dia dalam memiliki kemampuan untuk membalas. Ya. Illa rahima rabbuh. Kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Barakallahu fikum. Sehingga ikhwani fiddin rahimanakumullah, di dalam hukum had, yaitu dalam permasalahan kisos, barakallahu fikum, ya, tiga agama memberlakukan hukuman kisos ini, barakallahu fikum, yaitu agama Nasrani, Yahudi, dan Islam. Adapun orang-orang Nasrani, mereka tatkala orang yang terzalimi, di dalam hukum mereka wajib bagi mereka untuk memaafkan. Memaksa makhluk itu membunuh jiwa barakallahu fikum korbannya ini, terzaliminya ini, harus hilangkan rasa terzalimimu ini, maafkan dia. Itu orang-orang Nasrani. Hukumnya wajib, diwajibkan, dipaksa. Misal, ya, barakallahu fikum, ya, ada seorang yang membunuh anak kita misalnya tanpa hak, maka kita dipaksa untuk memaafkan orang yang membunuh anak kita itu. Ya. Barakallahu fikum. Berbeda dengan agama Yahudi. Agama Yahudi sebaliknya. Orang-orang Yahudi apabila ada seorang terzalimi wajib untuk membalas. Tidak boleh tidak. Tidak boleh memberi ampun. Ya. Nah, orang-orang Yahudi apabila misalnya seperti contoh tadi, anaknya mati terbunuh, wajib harus tuntut darahnya kembali. Kisos, wajib. Tidak boleh dimaafkan. Adapun Islam, Masya Allah. Islam, Allah Subhanahu wa taala mengenal jiwa-jiwa manusia. Jika Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan, ya, apabila terjadi kisos ini barakallahu fikum, maka boleh bagi dia untuk membalas darah dengan darah, boleh. Boleh pula memaafkan dan meminta diat, meminta tebusan, bayaran. Barakallahu fikum. Ya. Dimaafkan tapi harus apa? Bayar. Ya. Atau memaafkan tanpa meminta apapun, boleh. Dalam Islam. Jadi tidak dipaksa jiwa ini. Tentunya ada keutamaan dan keutamaan di sisi Allah tabaraka wa taala. Barakallahu fikum. Nah, ya, sekali lagi berbeda dengan agama Yahudi dan Nasrani. Agama Nasrani sekali lagi wajib memaafkan, agama Yahudi wajib membalas, adapun Islam diberikan pilihan. Barakallahu fikum. Nah, sehingga inilah bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala dalam menghukum, memberikan sebuah hukuman kepada hamba-hambanya. Barakallahu fikum. Nah, kemudian ikhwani fiddin rahiman rahimakumullah, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, wa maghfiratuhu an izzatih, dan pengampunannya Allah Subhanahu wa taala dari maha perkasanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya apa? Allah mengampuni bukan Allah itu lemah, lembek, tidak. Justru dengan maha perkasanya Allah Subhanahu wa taala, maha agungnya Allah Subhanahu wa taala, izzahnya Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengampuni, bisa mengampuni. Ya, barakallahu fikum. Nah, dengan kekuasaan Allah, memiliki kuasa, Allah memiliki kekuatan, Allah memiliki kemampuan, tapi Allah mengampuni. Masya Allah. Karena pada hari ini kalau makhluk, berapa banyak orang yang memiliki kekuasaan, memiliki kekuatan untuk menghukum seorang, dia tegakkan hukuman itu. Dia balas. Ya, barakallahu fikum. Nah. Kemudian kata Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala, wa man'uhu an hikmatih, dan pelarangan Allah Subhanahu wa taala dari hikmahnya. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala melarang sesuatu itu dari hikmah Allah Subhanahu wa taala, ada hikmah di balik pelarangan tersebut. Pencegahan tersebut. Jadi jangan tanya kenapa? Kenapa larang ini? Kenapa larang itu? Kenapa enggak boleh isbal? Enggak usah ditanya. Pasti ada hikmah di balik itu semua, barakallahu fikum. Nah, kenapa gini? Kenapa gitu? Kalau Allah Subhanahu wa taala katakan ini hukum, maka kita para kalafiqaba menerimanya. Ya. Nah, tentunya boleh mempelajarinya secara ilmiah. Maksudnya jangan ditanya kok Allah enggak boleh kok Allah melarang isbal sih? Kenapa sih? Ditanya hukum itu. Yang tugas kita apa? Tatkala Allah melarang isbal, ini datang dari Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum, maka kita imani, enggak perlu tanya kenapa. Memang ini syariatnya. Ya, barakallahu fikum. Dan di balik itu semua ada hikmah-hikmah yang diperlihatkan oleh Allah ataupun yang tidak diperlihatkan oleh Allah tabaraka. Barakallahu fikum. Kenapa sih salat itu harus ada gerakan? Ya, barakallahu fikum. Tidak usah ditanya, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Mulai takbiratul ihram, ya rukuk, sujud, barakallahu fikum. Naam. Jadi orang yang seperti ini seolah-olah kalau enggak tahu hikmahnya, dia tak mau beribadah. Seperti orang salat, salat itu kan masyaallah, hikmahnya apa? Bisa melatih sendi-sendi, otot-otot, tulang-tulang, pergerakan semua bergerak pada tubuh. Oh, berarti ini cocok. Kalau enggak tahu hikmahnya, tanya dulu, kenapa sih? Subhanallah. Demikian pula puasa. Kenapa sih Allah mewajibkan puasa sebulan penuh loh? Tak boleh makan dan minum di siang hari. Bayangkan. Rupanya diteliti hikmahnya. Oh, Masya Allah, bagus bagi kesehatan. Ya. Oh, berarti cocok. Kalau dia belum menemukan hikmahnya ini, maka dia tidak mau beribadah dan bertanya, kenapa sih? Subhanallah. Barakallah. Maka kita sebagai seorang hamba, apabila Allah Subhanahu wa taala katakan ini sebagai aturan syariatnya, maka kita imani saja. Ya, barakallah fikum. Ya, karena di balik itu semua pasti ada hikmah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, wa muwalatuhu an ihsanihi wa rahmatih. Dan mualahnya Allah, kasih sayang Allah, perlindungan Allah Subhanahu wa taala, pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ya, dari muncul dari kebaikannya Allah dan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Sehingga apa? Ya, Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan itu semua. Akan menganugerahkan kebaikannya atau menganugerahkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Nah. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, "Malil 'ibadi 'alaihi haqqun wajibun." Tidaklah bagi para hamba atas Allah Subhanahu wa taala adalah hak yang wajib. Jadi hamba itu kepada Allah Subhanahu wa taala Allah itu memberi hak yang wajib untuk apa? Untuk kita taati. Ya, enggak perlu ditanya, enggak perlu diprotes, enggak perlu di kenapa-kenapa ditanya-tanya ini dan itu, enggak perlu. Kalla sekali-kali dia wala sa'yun ladaihi dha'i'u. Ya. Tidak ada usaha di sisi Allah Subhanahu wa taala menjadi sia-sia, tidak ada. Semua usaha yang kita perjuangkan, yang kita korbankan akan ada nilainya di sisi Allah Tabaraka wa taala. Tidak akan menjadi sia-sia. Baik usaha untuk taat kepada Allah maupun usaha untuk memaksiati Allah Tabaraka wa taala, semuanya itu akan ada perhitungannya di sisi Allah Tabaraka wa taala. In 'udzibu fa bi'adlihi aw nu'imu fa bifadlihi. Nah, jika mereka diadab, ya, maka itu karena barakallahu fikum keadilan Allah Subhanahu wa taala, atau apabila mereka diberi nikmat, maka itu karena keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dikira Allah Subhanahu wa taala itu zalim. Ini ya barakallahu fikum sifat yang ditiadakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh mengatakan Allah zalim apabila hamba itu diadab. Itu bagian daripada sifat adilnya Allah Subhanahu wa taala, hakimnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Nah, sekarang mungkin kita lihat, ya Allah, kok Indonesia selalu ada bencana. Musibah, gempa bumi, tsunami, dan berbagai macam musibah. Berarti Allah enggak adil. Kenapa itu negeri-negeri kafir itu enggak dikasih musibah? Kenapa? Nah, ini seolah-olah Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan keadilan kepada hamba-Nya. Hati-hati ya, kalau ada pikiran-pikiran seperti ini. Barakallahu fikum. Ya, apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah di dunia, bisa jadi itu hukuman yang Allah Subhanahu wa taala segerakan agar tergugurkannya dosa-dosa hamba tersebut. Demikian pula sebaliknya, apabila ada sebuah negeri yang Allah Subhanahu wa taala terus berikan kenikmatan, bisa jadi itu Allah ulur-ulur mereka untuk terus berada di atas kekufuran wa iyadz billah. Maka kita diperintahkan untuk hijrah dari negeri kafir, walaupun negeri itu indah, walaupun negeri itu mempesona, walaupun negeri itu nikmat. Karena hati-hati Allah sedang melakukan mengulur-ulur mereka, mengistidraj mereka, barakallahu fikum, agar mereka terus berada di atas kekufuran wa iyadz billah. Kita harus pindah dari sana. Ya, barakallahu fikum. Ya, ikhwani fi din rahimakumullah, jangan semua dipikir dengan akal, karena akal ini tidak mampu untuk melawan kehendak Allah, takdir Allah. Barakallahu fikum. Maka tugas kita, terimalah, menerima saja apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan, apa yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Nah, kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, wa huwal karimul wasi'u. Ya. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mulia lagi maha luas rahmatnya, barakallahu fikum. Nah, Al-Karim ay maha mulia, ay maksudnya maha luas kebaikannya, maha pemberi, pemurah daripada kebaikan-kebaikan. Ya. Nah, barakallahu fikum. Al-wasi', luas, luas rahmatnya, luas pertolongannya, luas ampunannya. Ya. Barakallahu fikum. Maka inilah Rabb kita, Allah Jalla fi'ula, yang mana barakallahu fikum, ya, menjadi hal yang harus kita ketahui daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ini, agar kita barakallahu fikum, na'am, menjadi manusia yang bertakwa. Ingat, seorang hamba apabila ingin menjadi manusia yang bertakwa, dia harus memahami, harus ma'rifatullah, mengenal Allah tabaraka wa ta'ala. Terlebih khusus mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama dan sifat-sifatnya, barakallahu fikum, agar dia merasa dekat dengan Allah, agar dia merasa butuh kepada Allah, agar dia barakallahu fikum yakin terhadap syariat agama Allah, agar dia barakallahu fikum tenang dan fokus dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu nyata zahir. Kita memiliki tujuan dalam hidup ini untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita yakin dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah tabaraka wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini dulu yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya biiznillah taala. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wabihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.